Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. إن شاء الله kita akan memulai kajian secara online yang mana pada setiap hari Kamis kita akan mempelajari salah satu bab dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab Fadli Qira'atul Quran, bab keutamaan membaca Al-Quran. Bab ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin pada pembahasan tentang Al-Fadha'il, keutamaan-keutamaan. Dan khusus pada pembahasan Al-Fadha'il, yakni keutamaan-keutamaan, beliau memulai dengan bab Fadli Qira'atul Quran, bab keutamaan membaca Al-Quran. Fadlu atau Fadha'il itu adalah jamak dari Fadilah. Di sini disebutkan fadlu qira'atil Qur'an atau fadail, fadlu qira'atil Qur'an, keutamaan membaca Al-Qur'an, yakni Al-Qur'an yang ada bersama kita, Al-Qur'an yang ada di sisi kita. Wa huwa kalamullah 'azza wa jalla, dan Al-Qur'an itu adalah kalamullah 'azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan Al-Quran tersebut secara hakikat, secara hakiki, yang didengar oleh Malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Malaikat Jibril menyampaikannya atau membacakannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam sebuah ayat, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Dan sesungguhnya Al-Qur'an merupakan tanzil, sesuatu yang diturunkan oleh Rabbul Alamin. Nazala bihi ruhul amin, yang mana dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, Malaikat Jibril, lalu disampaikan atau dibacakan kepada Nabi kita Muhammad agar beliau menjadi orang-orang yang memberikan peringatan. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam sebuah ayat, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, janganlah engkau menggerakkan lisanmu dengan tergesa-gesa ketika membaca Al-Quran. Yakni malaikat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan saking semangatnya beliau di dalam membaca Al-Quran, ketika Malaikat Jibril membacakan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, beliau segera menyambut bacaan Malaikat Jibril dengan bacaan beliau sendiri. Segera diikuti oleh beliau. Bahkan hampir menyamai bacaan Malaikat Jibril. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala menegur Nabi Muhammad, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, janganlah engkau menggerakkan lisanmu dengan tergesa-gesa di dalam membaca Al-Quran. Yakni, diamlah engkau sampai Jibril alaihissalam selesai membacakan Al-Quran kepadamu. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Dan apabila kami telah membacakan kepadamu Al-Qur'an tersebut, maka ikutilah bacaan Al-Qur'an tersebut. Yakni, nah, Jibril alaihi salam adalah utusan dari Allah yang mengemban wahyu untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berbicara dengan Al-Qur'an tersebut, menyampaikan secara harfi wa lafzi, secara lafaz, dan didengar oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian malaikat Jibril turun membawa Al-Qur'an tersebut lalu membacakannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam saking semangatnya beliau untuk membaca Al-Qur'an, beliau nah mengikuti bacaan malaikat Jibril padahal malaikat Jibril belum selesai membacanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur beliau agar beliau membaca Al-Qur'an setelah malaikat Jibril selesai membacanya. Nah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, kata Allah. Apabila kami telah membacakannya kepadamu, maka ikutilah bacaan. Al-Qur'an ini yang mana Allah Subhanahu wa taala berbicara dengannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala berbicara, menyampaikannya secara lafzi, secara harfi kepada malaikat Jibril alaihissalam, lalu malaikat Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kalam. Allah berbicara. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang al-mu'attilah yang mentaktil nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwasannya kalamullah di sini adalah kalamun nafsi. Kalam, ucapan secara nafsi. Bukan kalamul lafzi. Yang memiliki suara, bukan. Itu adalah kalamun nafsi. La. Maka sifat al-kalam, kita memahaminya sesuai dengan bahasa, sesuai dengan makna yang dipahami, barakallahu fikum, yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga oleh karena itu kita tidak boleh mentakwil, mendefinisikan sifat-sifat Allah tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin muta'in tsamma amin. Sesungguhnya itu merupakan ucapan dari Rasul yang mulia yang memiliki kekuatan dan kedudukan di sisi Allah pemilik 'arsy, muta'in tsamma amin, yang mana dia selalu taat dan dia adalah seorang yang amanah, memiliki sikap sifat amanah, yakni malaikat Jibril alaihi salam. Kita kembali kepada bab yang kita pelajari. Al-Qur'an memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, sangat besar dan banyak. Masing-masing surat di dalam Al-Qur'an juga memiliki keutamaan. Bahkan di antara ayat-ayat tersebut atau surat-surat tersebut memiliki keutamaan khusus dan keutamaan tersendiri. Wa illa semuanya memiliki keutamaan yang sama dan besar. Contohnya Al-Fatihah yang disebut dengan As-Sab'ul Matani, yang kita kenal dengan Ummul Kitab, Ummul Quran. Begitu pula ayat kursi merupakan satu ayat yang paling besar di dalam kitab Allah dan ayat-ayat yang lain. Seperti utama surat Al-Kahfi, utama dari surat Al-Ikhlas, surat Al-Alaq dan surat An-Nas dan surat-surat yang lainnya yang memiliki keutamaan-keutamaan yang khusus. Adapun Al-Qur'an secara umum seperti yang kita katakan tadi memiliki keutamaan yang besar dan banyak. Sehingga oleh karena itu wajib dan harus bagi kita semua untuk bersemangat, bersungguh-sungguh di dalam membaca kitab Allah Azza wa Jal siang dan malam. Li'annal insan, dikarenakan seseorang apabila dia membaca kalamullah, membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan dari satu ayat yang dia baca. Satu ayat yang dia baca, dia mendapatkan 10 kebaikan. Kalau seandainya dia membaca kul, kul a'udzu birabbin nas, kul, kul saja, itu sudah terkandung padanya 2 huruf sehingga dia mendapatkan 20 kebaikan. A'udzu, ada 4 huruf di dalamnya, berarti dia mendapatkan 40 kebaikan. Nah, wa halum majarrah, dan seterusnya. Ketika dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, tinggal dihitung berapa kebaikan yang terkandung di dalam satu ayat tersebut. Ini merupakan pahala yang besar yang tidak akan mungkin tergambarkan oleh seorang manusia apabila dia membaca Al-Quran yang mulia ini. Sungguh benar firman Allah Subhanahu wa taala, la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Al-Qur'an itu tidak datang, tidak mendatangi Al-Qur'an al-batil. Al-batil tidak mendatangi Al-Qur'an min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Baik dari depan ataupun dari belakang, tanzilun min hakimin hamid. Yang mana Al-Quran tersebut merupakan sesuatu yang diturunkan dari Hakim, Allah yang maha bijaksana dan yang maha terpuji. Yang maha bijaksana dan yang maha terpuji, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum memberikan kemuliaan demi kemuliaan bagi orang-orang yang membaca dan mengamalkan Al-Quran. Kemudian, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga oleh karena itu, terkhusus pada masa-masa sekarang ini, yang mana banyak dari kita memiliki waktu yang lebih banyak. Waktu luang yang lebih banyak dibandingkan waktu-waktu sebelumnya, saat-saat sebelumnya. Kita tertahan di rumah. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, manfaatkan waktu-waktu tersebut untuk beramal, banyak membaca Al-Quran, dikarenakan di dalam membaca Al-Quran, banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang ada padanya, yang insya Allah akan kita pelajari satu persatu hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin ini, bab tentang keutamaan membaca Al-Quran. Akan tetapi, yang perlu diperhatikan bagi seorang qari yang membaca Al-Quran, hendaknya dia membaca Al-Quran tidak tergesa-gesa, tidak dengan bacaan yang cepat. Akibatnya bisa menjatuhkan atau menghilangkan huruf, menghilangkan ahkam, hukum-hukum tajwid, sehingga huruf-huruf yang dia baca tidak jelas. Maka ini tidak dibenarkan. Kita diharuskan membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacalah Al-Quran seperti yang Allah turunkan. Bagaimana Allah menurunkan Al-Quran tersebut? Tidak ada cara untuk mengetahuinya, tentunya dengan cara belajar. Jangan disamakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Tidak dibedakan. harus diperjelas dan dibedakan masing-masing huruf tersebut sehingga ayat yang kita baca memiliki makna yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tidak diharuskan nah bagi kita semua untuk membaca seperti qari, nah imam-imam masjid, suara-suara yang kita dengar di dalam murattal-murattal itu sangat bagus dan dianjurkan. Akan tetapi yang wajib adalah dia membaca dengan suara yang jelas sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, huruf-hurufnya jelas, barakallahu fikum, kemudian tidak samar antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Adapun kaidah-kaidah tajwid, maka itu merupakan mukammilat, penyempurna bacaan, sehingga bacaan itu tambah bagus dan tambah enak, dan tentunya akan ada pahala yang lebih besar apabila dia memperhatikan kaidah-kaidah tajwid. Nah, dan yang sangat penting pula, barakallahu fikum, dianjurkan bagi seorang qari untuk berwudu sebelum membaca Al-Qur'an. Dikarenakan Al-Qur'an adalah min sya'airillah, termasuk dari syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar. Maka dianjurkan bagi kita untuk membacanya dengan adab-adab, karena ini adalah kalamullah. Maka di antara adab-adab tersebut adalah berwudu. Kalaupun seandainya dia tidak memiliki wudu, maka tidak mengapa dia membaca Al-Qur'an. Nah, tidak ada halangan bagi dia untuk membaca Al-Qur'an walaupun dia tidak memiliki wudu. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat atau berzikir kepada Allah pada setiap keadaan. Qira'atul Qur'an termasuk dari zikrullah. Maka tidak mengapa bagi seseorang membaca Al-Qur'an walaupun dia tidak memiliki wudu. Hanya saja ketika memegang Al-Qur'an dalam keadaan tidak memiliki wudu, di sana ada perselisihan yang sangat luar biasa di kalangan para ulama. Wal ahwa tentunya dengan kehati-hatian kita berupaya untuk selalu berwudu ketika memegang Al-Qur'an. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Al-Qur'an awal mula diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas 7 bacaan. Al-Qur'an awal mula diturunkan oleh Allah di atas 7 bacaan. Kenapa demikian? Dikarenakan bangsa Arab ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu, mereka memiliki kabilah-kabilah yang banyak, dan masing-masing dari kabilah tersebut, masing-masing dari klan-klan tersebut memiliki logat dan lahjah yang berbeda-beda. Barakallahu fikum. Satu lahjah, orang yang memiliki dialek tertentu, ketika dia berbicara dengan dialek suku yang lain, barakallahu fikum, maka dia akan kesulitan. Orang Madura berbicara dengan dialek Sunda, maka akan lucu kalau kita mendengarnya. Begitu pula sebaliknya. Nah, begitu pula keadaan bangsa Arab ketika Nabi Muhammad SAW diutus. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ketika itu dengan 7 huruf, yakni dengan 7 bacaan. Barakallahu fikum. Sehingga masing-masing kabilah, masing-masing klan membaca sesuai dengan lahjah atau dialek yang mereka miliki. Hal ini terus berlanjut sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, dan bahkan terus berlanjut sampai pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhumah. Nah, mulai pada zaman pemerintahan Utsman bin Affan, yang mana ketika itu wilayah kaum muslimin semakin meluas. Ditundukkannya bangsa Persia dan bangsa Romawi. Wilayah-wilayah yang sangat jauh dikuasai oleh kaum muslimin, pemerintahan kaum muslimin. Sehingga oleh karena itu terjadinya perselisihan dan perbedaan di dalam membaca Al-Quran. Bahkan sampai terjadi perselisihan yang sangat luar biasa. Akhirnya Hudzaifah bin Yaman mengatakan kepada Utsman bin Affan, "Adrikin nas, ayo selamatkan kaum muslimin sebelum mereka berselisih tentang kitabullah, kitab mereka, sebagaimana ahlul kitab mereka berselisih tentang kitab mereka." Nah, jangan sampai umat Islam ini berselisih. Nah, walaupun hanya sebatas dalam bacaan. Akhirnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membentuk sebuah tim yang terdiri dari kalangan huffaz, para penghafal-penghafal Al-Qur'an, para pembaca-pembaca Al-Qur'an dari para sahabat. Di antaranya adalah Zaid bin Thabit dan yang lainnya radhiyallahu anhu. Dan mereka sepakat agar bacaan Al-Qur'an tersebut disatukan sesuai dengan bahasa suku Quraisy, sesuai dengan dialek atau lahjah dari suku Quraisy. Karena suku Quraisy ketika itu barakallahu fikum adalah suku yang banyak diterima oleh komunitas-komunitas Arab yang lainnya. Nah, dan bangsa Quraisy adalah bangsa yang banyak menyebar di wilayah-wilayah lain. Sehingga bahasa mereka atau dialek mereka itu umum, terdengar umum oleh klan-klan yang lain, suku-suku yang lain. Barakallahu fikum. Sehingga mereka menyepakati untuk menulis Al-Quran dengan satu bahasa, yaitu dengan bahasa Quraisy atau dialek Quraisy. Nah, dan alhamdulillah setelah itu kaum muslimin terselamatkan dari perselisihan di dalam membaca Al-Quran. Maka setelah dikumpulkan Al-Quran tersebut menjadi satu buku, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Dan ini merupakan sebuah pekerjaan yang sangat-sangat berat. Dan itu diakui oleh Zaid bin Thabit dan yang lainnya dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, yang termasuk di dalam tim tersebut. Mereka mengakui bahwasanya ini merupakan sesuatu yang bukanlah sesuatu yang mudah dan gampang, melainkan sesuatu yang sangat sulit. Bahkan lebih sulit dibandingkan untuk memindahkan sebuah gunung, kata mereka. Maka ketika dikumpulkan dalam satu mushaf atau satu buku, maka lembaran-lembaran Al-Quran yang sudah tertulis sebelumnya dikumpulkan. Dikumpulkan, diminta dari para sahabat yang menyimpan. Dikumpulkan semuanya dan semuanya dibakar. Dan kaum muslimin disatukan dengan satu kitab sebagaimana yang disepakati oleh para sahabat. Dan ini merupakan barakallahu fikum kemuliaan yang dimiliki oleh Utsman bin Affan. Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, kalau seandainya Utsman bin Affan tidak melakukannya, maka niscaya saya akan melakukannya pada zaman pemerintahan saya, kata Ali bin Abi Thalib. Dan perlu antum ketahui bersama bahwasanya upaya untuk membukukan Al-Quran ini sudah ada pada zaman Abu Bakar dan Umar. Zaman Abu Bakar dan Umar. dan terlaksananya pada zaman Utsman bin Affan. Dan ini berupa bukanlah sesuatu yang bid'ah. Kenapa demikian? Karena menulis ayat itu sudah ada, kebiasaan menulis ayat itu sudah ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan upaya untuk membuktikan Al-Quran itu bukan hanya keinginan dari Utsman bin Affan saja, bahkan itu sudah ada pada zaman keinginan dari Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Siapa khulafa'ir rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Apa yang mereka sepakati, dan ini disepakati oleh para sahabat. Dan tidak ada yang berselisih seorang pun dari kalangan para sahabat tentang hal ini. Nah, sehingga oleh karena itu perbuatan ini sungguh sangat jauh dari kata bid'ah. Antara sebagian orang yang barakallahu fikum membela perbuatan bid'ah, dan mereka mengatakan bahwa bid'ah itu terbagi menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Adapun bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, itu diperbolehkan. Nah, mereka berdalilkan dengan perbuatan Utsman bin Affan. Nah, maka tidak sama ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Utsman bin Affan itu adalah salah satu dari khulafaur rasyidin. Upaya pengumpulan Al-Qur'an itu sudah ada pada zaman Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Dan pada zaman Rasulullah sudah ada dari kalangan para sahabat yang menulis ayat-ayat Al-Qur'an. Akan tetapi masih terpisah-pisah dan itu disatukan di dalam satu kitab, di dalam satu mushaf barakallahu fikum, dengan tujuan yang sangat mulia. Maka itu tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan bid'ah, karena kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengikuti sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Terlebih apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ini disepakati oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka oleh karena itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, saya mewasiatkan kepada diriku dan kepada para pendengar yang kami muliakan untuk bersemangat di dalam membaca Al-Quran. Janganlah kalian meninggalkan Al-Quran, apalagi sampai menghajar Al-Quran, memboikot Al-Quran. Nah, dinding-dinding rumah kalian janganlah dijadikan sebagai ibarat kuburan. Dinding-dinding kamar kalian, jadikanlah dinding-dinding tersebut terbiasa mendengar lantunan-lantunan Al-Quran. Upayakan selalu rutinitas kita baca, dan diniatkan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu bulan dikhatamkan satu kali, dua kali, tiga kali, atau 10 kali. Baca Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita di dalam menghafalnya. Kalau seandainya tidak memungkinkan bagi kita untuk menghafalkannya dalam beberapa saat waktu, maka tidak mengapa untuk kita menghafalkannya satu kali dalam satu bulan. Barakallahu fikum, al-muhim, janganlah kita menghajar, meninggalkan Al-Quran, dikarenakan Al-Quran adalah kalamullah azza wa jal wa la yaziduka illa nuran fil qalbi, yang mana Al-Quran itu tidak akan menambahkan bagi dirimu melainkan cahaya di dalam hati dan pengetahuan di dalam ilmu-ilmu yang kalian miliki. Mungkin sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pada hari Kamis depan setiap ba'da maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.